tali sakotange saiki nelako ilang saslirane. Lungo menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, opo lali kowe karo aku iki. Nangku cari kowe melu aku lakon layu, opo kurang larang pungkasane kowe ilang dengan ninggon kunggolei tali kota. Tali sakotange saiki nelako ilang saslirane. Lungo menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, opo lah